Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairal hadiyi hadiy Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Asyarrul umuri muhdatsatuha, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin fin nar ba'd. Kita sudah memasuki halaman 23 ya. Telah disebutkan oleh Al-Imam Sa'di rahimahullah pada muqaddimah beliau bahwa Al-Quranul Karim adalah sumber dari ilmu syariat dengan beragam macamnya, dan yang beliau pandang dari seluruh ilmu Al-Quran yang paling penting atau yang terpentingnya ada tiga perkara. Yang pertama terkait dengan tauhid, yang merupakan asyraful ulum. Kemudian yang kedua terkait dengan akhlak ataupun adab. Yang ketiga terkait dengan al-ahkam. Kemudian beliau menyatakan pada kelanjutan masih dalam pembahasan tentang masalah ilmu tauhid ini, setelah beliau menyebutkan tentang kewajiban beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada nama-nama sifat-sifatnya, demikian pula rububiyahnya serta haknya untuk diibadahi dan diesakan di dalam hak ibadah ini. Kemudian beliau juga mengupas tentang keimanan kepada para rasul serta keimanan dengan sifat-sifat yang dimiliki oleh mereka sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala yang terpercaya. Kemudian iman kepada kitab-kitab yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Demikian juga apa yang diberitakan oleh para rasul dari perkara-perkara yang telah terjadi ataupun yang akan terjadi. Masuk di dalamnya cakupan iman kepada al-yaumul akhir. Kemudian beliau menyatakan selanjutnya, fahadihi mujmalatu mawadi'i hadzal ilmil jadid. Dan ini merupakan global atau garis-garis besar dari pembahasan ilmu yang mulia ini. Wal Qur'anul Azim qad bayyana hadhihi al-umur ghayat at-tabyin. Dan Al-Qur'an yang agung telah menjelaskan perkara-perkara ini dengan puncak dari penjelasan. Wa waddahaha tawdihan la yuqaribuhu syai'un minal kutubil munazzalati. Dan Al-Quran telah memberikan tawdih, penjelasan, dengan penjelasan yang kitab-kitab yang telah diturunkan terdahulu, maksudnya ini kitab para anbiya rasul yang sebelumnya, baik yang disebutkan namanya seperti Taurat, Injil, kemudian Zabur, ataupun yang tidak disebutkan nama-namanya. Wa Al-Qur'an telah memberikan penjelasan yang tidak bisa penjelasan-penjelasan Al-Qur'an ini disaingi ataupun walaupun hanya sekedar mendekati dari apa yang dijelaskan oleh Al-Quran, untuk bisa disaingi oleh kitab-kitab yang sebelumnya. Jadi penjelasan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan dalam Al-Quran demikian rinci. Walam yubqi minha aslan illa bayyanahu. Dan tidaklah menyisakan dari perkara-perkara yang telah disebutkan yang kaitannya dengan permasalahan-permasalahan akidah, tidak ada satu pokok akidah pun kecuali telah dijelaskan di dalam Al-Quran. Wajama'a fihi bainal bayani wal burhan. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengumpulkan di dalam Al-Quranul Karim antara penjelasan dan burhan, antara penjelasan dan bukti-bukti yang menunjukkan kebenarannya. Bayyana al-masail al-muhimmah al-jalilah. Al-Quran menerangkan tentang permasalahan-permasalahan yang penting, yang mulia. Wal barahin al-qati'at al-aqliyat wal-naqliyat wal-fitriyah. Dan menerangkan pula tentang al-barahin, bukti-bukti yang qati'ah, bukti-bukti yang pasti, baik yang sifatnya akliyah, ya, yang sifatnya dipahami oleh akal ini, ataupun yang sifatnya naqliyah, yang berdasarkan wahyu yang Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan. Demikian pula yang sifatnya fitriyah, sesuai dengan fitrah. Seperti yang kita ketahui, ya, dalil-dalil tentang suatu perkara, ya, terkadang sifatnya dalil naqli, ya. Kemudian terkadang didukung dengan dalil akal, demikian juga, ya, dengan dalil fitrah. Ya, sebagai contoh misalnya tentang permasalahan tauhid ini, ya, bahwa permasalahan ini adalah permasalahan yang sangat penting dan mendasar, sehingga terkumpul padanya, ya, dalil secara akal, secara nakal, dan secara fitrah. Seperti keyakinan akan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala di atas seluruh makhluknya. Ini perkara yang secara fitrah tidak mungkin ada seorang yang bisa mengingkarinya. Oleh karena itu, andai pun di sana muncul orang-orang yang mengingkari Allah Subhanahu wa Ta'ala di atas, maka itu hanya sebatas pengingkaran lisan, adapun hatinya tetap tidak bisa mengingkari keyakinan yang demikian. Tidak ada seorang berdoa mengangkat tangannya kecuali hatinya meyakini apa yang dia lakukan, dan apa yang dia lakukan bahwa zat yang dia minta itu berada di atasnya. Dan ini perkara yang tidak mungkin seseorang akan bisa mengingkari dengan hatinya. Kemudian wahadan nau'u, dan jenis ini, jenis yang pertama yang kita pelajari tentang ilmu akidah dan usul tauhid, aqsamun, jenis ilmu ini aqsam, ya, terbagi-bagi, di sana ada bermacam-macam. Awwaluha wa muqaddamuha ilmu tauhid. Yang pertama dan yang terdepan dari ilmu akidah adalah ilmu tauhid. Kata beliau rahimahullah menjelaskan tentang apa itu hakikat dari ilmu tauhid. Wa huwa al-ilmu bima lillahi min jami'i sifatil kamal. Ilmu tauhid adalah ilmu tentang apa-apa yang lillah menjadi hak Allah Subhanahu wa taala. Min jami'i sifatil kamal, dari seluruh sifat-sifat kesempurnaan. Wa anna ar-rabb tafarrada biha, mengilmui, meyakini bahasanya ar-rabb Allah Subhanahu wa taala zat yang tafarrada biha, bersendirian di dalam seluruh sifat kesempurnaan tersebut. Tidak ada yang selainnya yang disifati dengan seluruh sifat kesempurnaan. Wa anna lahul kamal al-mutlaq alladhi la taqdiru al-qulub an tablugha kunhahu wa la al-sunu 'ala at-ta'bir 'anhu wa la yaqdiru al-khalqu 'ala al-ihatati bi ba'di sifatihi fadlan an jami'iha. Meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki kesempurnaan yang mutlak. Kesempurnaan yang mutlak, yang tidak terbatasi. Alladhi la taqdirul qulubu an tablugha kunhahu. Di mana hati-hati manusia, para hamba, tidak akan mampu untuk sampai kepada kunhahu, yakni hakikat, ya, tentang zat Allah Subhanahu wa taala, tentang kaifiyahnya, dari sifat-sifatnya. Ya, maka hati-hati manusia bagaimanapun, ya, mengupayakannya tidak akan mampu untuk sampai padanya. Ya, sebagaimana kita ketahui, Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan di dalam kitabnya, demikian pula Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis-hadisnya tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang kita semua mengimani makna yang dikandungi dari sifat-sifat tersebut. Tetapi tentang bagaimana kaifiyah, hakikat dari sifat-sifat itu, maka tidak ada, ya, yang mengetahuinya kecuali zat yang memilikinya, memiliki sifat-sifat tadi. Ini tentang kaifiyahnya, tentang bagaimana. Demikian pula, tidak akan mampu lisan-lisan manusia ini untuk memberikan takdir, penggambaran tentang Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah yang Maha Besar, yang Maha Sempurna, yang Maha Agung. Tidak akan lisan-lisan kita mampu untuk memberikan penggambaran tentangnya. Wa la yaqdirul khalqu 'alal ihatati bi ba'di sifatihi. Dan tidak akan ada makhluk yang mampu untuk meliputi sebagian saja dari sifat-sifatnya. Fadlan an jami'iha. Ya, lebih-lebih lagi untuk bisa meliputi, mengetahui secara menyeluruh tentang seluruh sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala disifati dengan seluruh sifat kesempurnaan, baik itu sifat rahmah, sifat ilmunya, ya, dan seluruh sifat yang Allah Subhanahu wa taala beritakan. Sebagai contoh misalnya tentang sifat ilmu Allah Subhanahu wa taala, ini merupakan satu perkara yang wajib untuk kita imani dalam mengimani takdir Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala sesuatu sebelum terjadinya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menuliskan segala sesuatu yang akan terjadi, kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki apa yang akan terjadi ya, terkait dengan masyiahnya. Kita ya, sebagai hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala berbuat baik itu perkara yang baik ataupun perkara yang jelek, dan itu perbuatan kita dalam keadaan kita semua menyadari bahwa terjadinya perbuatan kita itu dengan ikhtiar, pilihan ya, dari kita. Pilihan dari kita dan kemampuan yang ada pada kita. Tidak ada di antara kita yang merasa ada kekuatan tertentu yang memaksa kita untuk berbuat. Dan ternyata apa yang terjadi pada diri kita, yang dari perbuatan baik atau perbuatan jelek, sama sekali tidak ada perbedaan sedikitpun dengan apa yang telah tertulis di dalam Al-Lauhul Mahfuz. Ini salah satu di antara gambaran tentang bagaimana kemahasempurnaan ilmu Allah subhanahu wa ta'ala. Dan apa yang terjadi sesuai dengan apa yang Allah subhanahu wa ta'ala kehendaki. Kemudian wa hadzal ilmu mabniyun ala i'tiqadin wa ilmin wa ala ta'alluhin wa amalin. Dan ilmu ini, ini ilmu tauhid ini, dibangun di atas keyakinan dan ilmu, dan di atas sikap ta'alluh, sikap peribadatan dan amalan. Ini dua perkara yang membangun ilmu tauhid. Amal i'tiqad wal ilmu, adapun kaitannya dengan keyakinan dan ilmu, fa'an ya'taqid al-'abdu anna jami'a ma wasafa Allahu bihi nafsahu min as-sifatil kamilati thabitun lillahi 'ala akmalil wujuhi wa annahu laysa lillahi fi shay'in min hadhihi al-kamali musharikun wa annahu munazzahun 'an kulli ma yunafi hadzal kamali ma an kulli ma yunafi hadzal kamala wa yunaqiduhu mimma nazzahu bihi nafsuhu aw nazzahu aw nazzahahu rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Terkait dengan keyakinan dan ilmu, bahwa seorang hamba meyakini bahwa seluruh yang Allah subhanahu wa ta'ala sifatkan atas dirinya dari sifat-sifat kamilah, sifat-sifat sempurna, thabitun lillahi ala akmalil wujuh, maka sifat-sifat itu sifat yang thabit, tetap pada diri Allah subhanahu wa ta'ala ala akmalil wujuh ya, sesuai dengan puncak, yani sisi kesempurnaan dari sifat-sifat tersebut. Kesempurnaan tidak ada ya pada perkara yang Allah subhanahu wa ta'ala sifatkan atas dirinya ya, kekurangan sedikit pun. Baik, berbeda dengan sifat-sifat yang ada pada makhluk. Saya contohkan misalnya sifat ilmu yang ada pada makhluk. Sifat ilmu yang ada pada makhluk ya, sesuatu yang sifatnya baru. Kenapa? Karena Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Nah, Allah subhanahu wa ta'ala yang telah mengeluarkan kalian dari rahim-rahim ibu kalian dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun. Dan sesuatu yang baru yang sebelumnya anda ada, ini sudah menunjukkan ya kurangnya ilmu yang ada pada makhluk. Demikian juga ya perkembangan dari ilmu itu sendiri. Artinya kita melihat dari ilmu-ilmu dunia ya, dan yang semisal itu dengan ilmu syar'i. Seseorang yang mutakhasis pada suatu ilmu ya, dia akan lemah pada ilmu yang lain. Contoh misalnya ya, seseorang ya, hatta dalam satu bidang ilmu ya, seorang dokter spesialis jantung ya, dia tidak akan berani untuk mengobati pasien yang mendapatkan keluhan yakni mata ya, walaupun dia spesialis jantung. Kenapa? Karena yang dia tekuni, yang dia bidangi, yang dia ketahui, ilmuannya yang fokus tentang permasalahan jantung. Ini juga menunjukkan di antara kelemahan ilmu makhluk. Jika ya, fokus pada suatu cabang ilmu, dia akan lemah pada sisi yang lainnya. Demikian pula ilmu yang ada pada makhluk itu dihinggapi dengan sifat lupa. Oleh karena itu, sebagai contoh ini Syekh Al-Albani rahimahullah, beliau ya, terkadang mengoreksi yakni penelitian-penelitian terhadap hadis yang beliau lakukan, yang di situ beliau mendapati hal yang yakni luput dari penelitian beliau dalam keadaan itu sesuatu yang sesungguhnya ya, beliau nyatakan itu sesuatu yang sesungguhnya jelas. Tapi beliau kemudian nyatakan subhanalladzi la yashu, Maha suci Allah Subhanahu wa taala yang bersih dari sifat lupa. Demikian juga kita mendapati ya di antara manusia apa yang Allah Subhanahu wa taala ujikan kepada mereka, ada yang dihinggapi dengan sifat pikun ya. Dan kalau seorang sudah terkena penyakit ini, maka ilmu apapun ya yang dia miliki yang sebelumnya dia dikatakan pada puncaknya dari puncak ilmu itu ya, tidak tersisa. Ini contoh di antara kekurangan-kekurangan yang ada pada makhluk. Ini baru dari sifat ilmu. Kemudian dikatakan kata beliau, wa annahu laisa lillahi fi syai'in min hadzal kamali musyarikun. Dan meyakini bahwa tidak ada bagi Allah Subhanahu wa taala fi syai'in min hadzal kamal, pada sesuatu pun dari sifat-sifat kesempurnaan ini, musyarikun, adanya pihak yang bersekutu dengannya. Allah Subhanahu wa taala sekali lagi zat yang Maha Esa, Maha Tunggal. Ya. Baik, dalam pembahasan yang sedang kita bicarakan yakni sifat-sifat kesempurnaannya, tidak ada yang memiliki sifat sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sifati dari sifat-sifat kesempurnaan tersebut. Ya. Mungkin dari sisi nama dan makna yang dikandungi dari nama tersebut pada makhluk ada, tetapi hakikatnya jelas berbeda antara sifat yang Allah Subhanahu wa taala sifatkan atas dirinya dengan sifat yang ada pada makhluk. Sebagai contoh tadi, sifat ilmu. Wa annahu munazzahun an kulli ma yunafi hadzal kamal wa yunaqiduhu. Dan Allah Subhanahu wa taala disucikan dari seluruh yang menafikan kesempurnaan dalam sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dan hal-hal yang yunaqiduhu, yakni yang bertentangan ataupun membatalkan sifat-sifat kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala tadi. Mimma nazzaha bihi nafsahu, dari apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala bersihkan dirinya, atau nazzahahu rasuluhu sallallahu alaihi wasallam, ataupun yang Rasul sallallahu alaihi wasallam sucikan Allah darinya. Ya, seperti sifat zulm, ya, sifat kezaliman. Allah Subhanahu wa taala telah mengharamkan yang demikian atas dirinya. Ya, seperti pada hadis qudsi, hadis Abi Dzar, ya ibadi inni harramtu zulma ala nafsi, wahai hamba-hambaku, sesungguhnya aku telah mengharamkan kezaliman atas diriku. Nah, kita meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Suci dari disifati dengan sifat zalim, dan sekaligus meyakini kemahasempurnaan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Dan jika kita mengimani satu sifat ini saja, yakni meyakini kemahadilan Allah Subhanahu wa taala pada seluruh perkara apapun yang kita hadapi, ya, maka kita akan bisa dengan lapang dada, ya, menerima ketetapan Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak menzalimi seorang hamba pun. Kesulitan, musibah, bencana, itu semua sebabnya kembali kepada hamba tadi yang menempuh sebab-sebab yang dengan itu Allah Subhanahu wa taala mendatangkan apa yang tidak disukai oleh hamba tadi. Kemudian kata beliau selanjutnya, wa amma ta'alluhu wal 'amalu, adapun perkara yang kaitannya dengan at-ta'alluh, penghambaan atau peribadatan, wal 'amal, dan amalan. Kalau yang sebelumnya mungkin gambaran yang diberikan oleh para ulama yang lain seperti Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, beliau mengistilahkan bagian yang sudah kita lewati dengan tauhid fil ma'rifati wal isbat, ya, pengesaan Allah Subhanahu wa taala di dalam ma'rifah, yakni pengetahuan kita tentang Allah, dan isbat, penetapan atas semua yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan atas dirinya. Di mana ini meliputi dua jenis tauhid, tauhid rububiyah dan yang mana? Asma wa sifat. Nah, sekarang kaitannya dengan at-ta'alluh wal 'amal, ini yang dengan istilah Al-Imam Ibnu Qayyim tauhid fit talabi wal qasd, ya, tauhid dalam hal apa yang dituntut dari kita hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, dan di dalam al-qasd, tujuan, ya, dari yang kita tempuh dari amalan kita, siapa yang kita tempuh, kita tuju dari kita beramal. Maka kata beliau, wa amma ta'alluhu wal 'amal fa an yataqarraba al-'abdu ila rabbih bi a'malihi adh-dhahirati wal batinati ila Allah. Maka maksud dari at-ta'alluh wal 'amal adalah ini, bagaimana seorang berupaya untuk taqarrub, mendekatkan dirinya kepada Rabbnya Allah Subhanahu wa taala bi a'malihi adh-dhahirati wal batinah, dengan menempuh amalan-amalan yang tampak, baik itu salat, zakat, haji, wal batinah, maupun amalan-amalan yang tersembunyi, ya, baik itu tawakal, khauf, raghbah, dan perkara-perkara yang lainnya dari amalan-amalan hati. Ilallah, di mana dia memaksudkan dan menunjukkan amalan-amalannya semata-mata kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa yukhlisuha liwajhihi wa yunibu ilaihi, atau ataf kepada an yang sebelumnya, wa yukhlisaha liwajhihi wa yuniba ilaihi wa yata'allahu mahabbatan wa khaufan wa raja'an wa talaban wa tam'an. Dan benar-benar dia mengikhlaskan, memurnikan dari seluruh amalannya yang tampak, yang tersembunyi, semata-mata mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala dan berinabah kepadanya. Berinabah yakni kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan berupaya untuk menempuh amal-amal salih di dalam memperbaiki apa yang telah terjadi dari berbagai kekurangan pada dirinya. Kemudian yata'allah, ini betul-betul menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Siap, yang namanya hamba siap untuk menjalankan apa saja yang diperintahkan oleh tuannya dan berhenti dari apa yang dilarang oleh tuannya. Demikian ya, kita di dalam menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala meyakini bahwa kita tidak mungkin akan bisa meraih maslahat tanpa apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika menghamba kepada Allah, beribadah dengan amal-amal yang tampak maupun yang tersembunyi, betul-betul didasari sebagaimana dikatakan di sini, mahabbatan, kecintaan kita kepada yang kita ibadahi, kecintaan kita kepada amalan yang kita lakukan. Kemudian wa khaufan, takut kita kepada zat yang kita ibadahi, dan takut jangan sampai ada perkara-perkara yang menjadi sebab tidak diterimanya ibadah kita. Wa raja'an, berharap kepada Allah Subhanahu wa taala untuk Allah Subhanahu wa taala menerima amalan kita dan membalas dengan sebaik-baik pembalasan. Wa talaban wa tama'an, dan senantiasa berupaya untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, dan tamak yakni bersemangat di dalam mendapatkan apa yang Allah Subhanahu wa taala janjikan. Fa yaqsudu wajhahul a'la, sehingga dia maksudkan dengan apa yang dia tempuh tersebut wajah Allah Subhanahu wa taala yang maha tinggi. Bima ya'taqiduhu min al-aqaidis sahihah, dengan apa yang dia yakini dari keyakinan-keyakinan yang benar, keyakinan yang sesuai dengan yang diajarkan di dalam Al-Kitab dan As-Sunnah. Wa bima yaqsuduhu wa yuriduhu minal iradatis salihati wal maqasidil hasanati tabi'ati li'amalil kulubi, dan dengan apa yang dia tuju dan dia inginkan dari keinginan-keinginan yang baik dan tujuan-tujuan yang baik yang terpuji yang mengikuti amalan-amalan hati. Dan kenapa beliau rahimahullah menyebutkan tentang keterkaitan apa yang dilakukan tersebut dengan amalan hati? Dikarenakan ini yang menjadi pokok. Ya. Seseorang menempuh amalan-amalan yang tampak, tetapi tidak didasari dengan kebaikan dari apa yang tersembunyi di dalam amalan-amalan hatinya, maka apa yang ditampakkan tersebut tidak akan memberikan faidah baginya. Kita tahu bagaimana Nabi SAW dalam riwayat Al-Imam Muslim dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu menceritakan tentang tiga jenis manusia yang mereka menempuh amalan besar, tetapi justru karena tidak didasari dengan niat yang salihah, ternyata amalan-amalan yang mereka lakukan tersebut, ya, justru menjadi sebab mereka dimasukkan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan tiga golongan tersebut adalah orang-orang yang didahulukan neraka, dipanaskan untuk mereka sebelum yang lainnya. Sementara amalan-amalan yang dilakukan oleh mereka zahirnya adalah amalan yang besar, ya, berderma dengan harta-harta yang demikian banyak, kemudian pengajaran terhadap ilmu syar'i, ilmu yang sangat bermanfaat, kemudian berjihad, berperang, zahirnya, ya, di medan tempur membela agama Allah, tetapi ternyata tujuannya tujuan-tujuan yang rusak, tujuan-tujuan duniawiyah. Kemudian وَبِمَا يَعْمَلُهُ مِنَ الْأَعْمَالِ الصَّالِحَةِ الرَّاجِعَةِ لِلْقِيَامِ بِحُقُوقِ اللَّهِ وَحُقُوقِ عِبَادِهِ. Dan dengan apa yang dia tempuh, dia amalkan, yang sebelumnya tujuan, yang sekarang dalam hal pengamalan, dengan apa yang dia tempuh dari amalan-amalan yang salihah, yang amalan-amalan ini raji'ah kembalinya, lil qiyami bihuquqillahi wa huquqi ibadihi, amalan-amalan yang salihah, yang kesemuanya dari amalan yang salihah kembalinya adalah melaksanakan apa yang menjadi hak-hak Allah dan hak-hak hamba yang harus dia tunaikan. Jadi amalan salih adalah pelaksanaan apa yang menjadi hak Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hak hamba-hamba Allah. Kemudian wa bima yaquluhu wa yatakallamu bihi min dzikrillahi wasthana'i 'alaihi wa qira'ati kalamihi wa kalami rasulih sallallahu alaihi wasallam wa kalami ahli al-'ilmi alladhi yarji'u ila dzalik. Termasuk di antara bentuk amalan yang merupakan amalan-amalan salih dengan apa yang dia ucapkan dan dia katakan, yakni dengan lisannya, dari berzikir kepada Allah, memuji kepadanya, membaca kalamnya, membaca Al-Qur'an, kemudian membaca kalam rasulnya sallallahu alaihi wasallam, membaca hadis-hadis Nabi, demikian pula membaca, ya, apa yang menjadi perkataan para ahlul ilmi yang menerangkan, ya, yadji'u ila dzalik, yang menerangkan tentang kandungan dari kalam Allah dan kalam rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sangat butuh kita untuk bisa memahami Al-Qur'an dan As-Sunnah dengan mengacu kepada apa yang dibimbingkan oleh para ulama di dalam keterangan-keterangan mereka, baik keterangan lisan ataupun apa yang kita baca dari kitab-kitab mereka. Wa minal kalami thayyib wan nushh lil ibadi fi umuri dinihim wa dunyahum. Dan demikian juga dari ucapan yang baik, ucapan-ucapan yang baik yang akan menjadi sebab kemaslahatan bagi hamba, wan nushhi lil ibad, demikian pula nasihat kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik dalam hal yang terkait dengan urusan agama maupun urusan duniawiyah mereka, ini semua masuk dalam cakupan amal-amal salih. Sehingga, ya, hal yang penting untuk kita senantiasa memperhatikan peluang-peluang yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita ketika terbuka di hadapan kita suatu amalan salih, baik itu dalam bentuk, yakni memberikan nasihat dan peringatan, demikian pula pada sisi-sisi yang lainnya yang mungkin suatu saat, ya, kesempatan itu tidak terbuka bagi kita, ya, maka manfaatkan apa yang ada di hadapan kita di kesempatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan untuk menempuh amalan salih yang tampak maupun yang tersembunyi. Kemudian kata beliau selanjutnya, wa min dalika, termasuk di antara bentuk at-ta'alluh wal amal, bentuk peribadatan dan amalan salih adalah ta'allumul ulumin nafi'ati wa ta'limuha, belajar ilmu-ilmu yang bermanfaat. Ini merupakan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan demikian pula mengajarkannya. Fa kullu hadhihi al-ashya'i yajibu ikhlasuha lillahi wahdah. Maka seluruh dari perkara-perkara ini dari amalan-amalan salih wajib untuk kita mengikhlaskannya semata-mata untuk Allah Subhanahu wa taala saja. Sehingga ya, penting bagi kita sekali lagi untuk menata niat kita di dalam mempelajari ilmu syar'i ini, demikian pula di dalam mengajarkannya, semata-mata kita mengharap balasan yang sempurna dari Allah Subhanahu wa taala. Wa bitamamil ikhlas yatimut tauhid wal iman, dan dengan kesempurnaan ikhlas ini akan menjadi sempurna pula tauhid dan keimanan seseorang. Selesaikan sedikit insyaAllah. Fabihadat taqriri, maka dengan penegasan ini, yakunu tauhidu yarju ila amraini, maka tauhid kembali kepada dua perkara. Tauhidul asma'i was sifati, yang pertama tauhid al asma'i was sifat, wa yadkhulu fihi, dan masuk dalam cakupannya di sini adalah tauhidur rububiyah, tauhid ar-rububiyah. Wa hadha yardu ila al-ilmi wal i'tiqad, ini kembalinya kepada al-ilmu wal i'tiqad sebagaimana yang sudah diisyaratkan sebelumnya, atau dengan istilah Al-Imam Ibnu Qayyim tauhid fil ma'rifati wal isbat, yang mencakup dua jenis tauhid, tauhid ar-rububiyah dan al-asma wa sifat, bagaimana seorang mengetahui dan menetapkan sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala beritakan tentang rububiyahnya serta asma dan sifatnya. Kemudian wa tauhidul ilahiyah wal ibadah, yang kedua tauhid ilahiyah atau tauhid uluhiyah, atau dikenal juga dengan tauhid ibadah, atau dengan istilah Al-Imam As-Sa'di sebelumnya tentang permasalahan yakni at-ta'alluh wal amal. Wa hadha yarju ila al-amal wal iradati, di mana tauhid uluhiyah atau tauhid ilahiyah dan ibadah ini kembalinya kepada amalan dan iradah, keinginan untuk beramal itu. Jadi amalannya itu harus ada. Yang kedua, keinginan untuk beramal itu untuk siapa? Ya, apakah untuk Allah Subhanahu wa taala ataukah untuk perkara-perkara duniawiyah yang diinginkan oleh seorang? Baik. Amalil qulubi wa amalil abdani, yang mencakup di dalamnya amalan ini adalah amalan hati dan demikian pula amalan-amalan badan kama taqaddam, sebagaimana penjelasan yang sebelumnya. Wa yusamma, dan dinamakanlah ini dengan tauhidul ilahiyah, tauhid ilahiyah atau tauhid uluhiyah, yaitu tauhid yang terkait dengan bagaimana yakni seorang hamba mengesakan tujuan dari amalan yang dia perbuat. Ya, yakni menjadikan Allah satu-satunya tujuan dari amalan yang dia perbuat. Kenapa ini dinamakan tauhid ilahiyah? Li'anna al-ilahiyata wasul bari ta'ala. Karena al-ilahiyah yakni hak untuk diibadahi satu-satunya dan tidak ada yang lainnya, ini merupakan wasful bari ta'ala, sifat dari sang maha pencipta Allah Subhanahu wa ta'ala. Di penamaan tauhid ibadah dengan tauhid ilahiyah ditinjau dari sisi bahwa ibadah atau al-uluhiyah itu adalah hak Allah Subhanahu wa taala semata. Kemudian wa yusamma tauhidul ibadah, dan dinamakan sebagai tauhid ibadah li anna al ibadata wasful abdi al muwahhidi al mukhlis lillah fi aqwalihi wa a'malihi wa jami'i syu'unihi. Penamaan tauhid ini dengan tauhid ibadah dikarenakan ibadah merupakan sifat hamba yang mengesakan Allah, yang mengikhlaskan seluruh dari apa yang menjadi ucapan dan perbuatannya, serta jami'i syu'unihi, seluruh ya, urusan-urusannya semata-mata ditujukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini sisi penamaan kenapa dinamakan tauhid ibadah, karena ibadah ini adalah sifat hamba Allah Subhanahu wa taala yang mengabdi sepenuhnya kepada Allah, mengesakan Allah Subhanahu wa taala dalam seluruh yang menjadi perbuatannya, perbuatan hamba tadi. Yang dinamakan tauhid ilahiyah kembali kepada sifat Allah, yakni satu-satunya zat yang berhak untuk diibadahi. Dinamakan tauhid ibadah kembali kepada sifat hamba yang mengibadahi Allah Subhanahu wa taala, di mana dia betul-betul memurnikan ibadahnya hanya kepada Allah, memurnikan apa yang menjadi ucapan, perbuatan dan seluruh keadaannya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Wal Qur'anul Azim yakadu kulluhu an yakuna taqriran li hadhihi al-usulil 'azimah wa daf'an lima yunaqidha wa yudadduha min at-ta'til wa at-tashbih wa at-tanqis wa min asy-syirk al-akbar wal asghar wa at-tandil. Dan Al-Qur'anul Karim, Al-Qur'anul Azim, hampir-hampir seluruh kandungannya itu berisi penegasan terhadap prinsip-prinsip yang agung ini. Ini prinsip tauhid. Dan sebagaimana ini diungkapkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, bahwa Al-Qur'anul Karim ya, itu seluruh kandungannya adalah tauhid. Ya. Di sini Al-Imam As-Sadi mengungkapkan dengan ungkapan yang semakna bahwa Al-Qur'anul Azim hampir-hampir seluruh kandungannya ini berisi penegasan tentang prinsip-prinsip pokok yang agung ini, jadi tentang masalah tauhid. Wa daf'an lima yunaqiduha wa yudaduha, dan membantah dari seluruh perkara yang bertentangan dan berlawanan dengannya, dengan tauhid-tauhid ini. Ini baik itu terkait dengan tauhid al-asma wa sifat, tauhid rububiyah, uluhiyah, minat ta'til wa tashbih wa tanqis, baik yang terkait dengan ta'til yakni pengosongan Allah dari sifat-sifatnya, tashbih ya, dan penyerupaan sifat-sifat Allah dengan yang ada pada makhluk, wa tanqis, dan yakni pensifatan Allah Subhanahu wa taala dengan sifat-sifat yang kurang, maka semuanya dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kitabnya. Ini terkait ya, secara khusus kaitannya dengan masalah tauhid al-asma wa sifat. Wa min asy-syirkil akbari wal asghari wat tandid. Dan demikian pula di dalam Al-Qur'anul Karim terdapat bantahan-bantahan ya, terhadap yakni perbuatan-perbuatan syirik yang sifatnya besar ataupun syirik kecil, dan juga at-tandid, menjadikan tandingan-tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Dijelaskan bagaimana yakni bantahan-bantahan terhadap perbuatan-perbuatan tersebut. Dan sebagaimana kita ketahui, secara umum kaum muslimin mengerti tentang ataupun mendengar tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala melarang dari perbuatan kesyirikan, akan tapi ya, pada realita kehidupan mereka, berapa banyak yang mereka lakukan dari perbuatan-perbuatan kesyirikan dalam keadaan mereka tidak memahami bahwa itu adalah hakikat dari perkara kesyirikan, Maka di sini pentingnya bagi kita semua untuk jangan sampai ya merasa ada di antara kita yang merasa oh saya sudah tahu masalah tauhid, ya saya sudah ngaji lama, ya karena perkara ini perkara yang para ulama terus mereka mempelajari tentang permasalahan tauhidullah, yang menunjukkan jika mereka orang-orang yang Allah karuniakan kekokohan dalam ilmu itu tidak jenuh di dalam mempelajari perkara yang sangat penting ini, perkara yang paling agung ini. Tentunya kita orang-orang yang terbatas pengetahuannya lebih butuh lagi akan itu, karena jika tidak mengetahui sesuatu yang sesungguhnya itu adalah larangan dari Allah Subhanahu wa taala, sangat mungkin seseorang akan terjerumus di dalamnya. Wallahu taala alam. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.